firman Allah Taala alamatu al-fi'li. Oh, belum ya. Tanbihat ya. Iya. Tanbihat yaitu setelah beliau menyampaikan kepada kita beberapa tanda dari isim, maka beliau memberikan tanbihat beberapa ya catatan. Tanbih peringatan untuk kita. Ada beberapa yang perlu berikan di sini, ada 4 catatan penting yang perlu diketahui oleh orang yang pemula. Kata beliau al-awwalu, yang pertama, hurufu, sebagai apa itu huruf lagi? Kenapa dibaca hurufu? Khobar. Huruful qasami, antum sudah tahu baca qasami toh, karena mudhofun ilaih. Huruful qasami min hurufi al-jarri. Ini peringatan pertama ini, kata beliau. Huruf sumpah itu termasuk huruf jar, karena sama tugasnya. Iya enggak? Iya, huruf sumpah itu termasuk siapa? Huruf jar, karena sama menjer. Iya, cuman masalahnya kenapa beliau ketika menyampaikan huruf jar, huruf sumpah dibedakan. Beliau enggak langsung bilang min wa ila wa an, kemudian langsung bilang wal waw wal ba wa ta. Belum bilang lagi wa huruful qasam. Seakan-akan kalau pemula melihat ini beda. Paham enggak? Kan disebutlah. Seakan-akan beda ini huruf qasam, huruf sumpah bukan huruf jar. Gimana ini? Kata beliau, dia itu termasuk huruf jar. Wa inna ma afradaha al musannifu afradaha fi ilgan. Al musannifu berarti fa fa'il. Wa inna ma afradaha al-musannifu liyu'lam. Liyu'lama. Atau liyu'lam, kan dia majzum di situ, lamun amr. Atau lamu at-ta'lil. Nah, kalau lamu amr berarti kan ada dua li itu. Li yang masuk pada fi'il dua. Kalau antum dia maknanya hendaklah, berarti dia dijazm. Tapi kalau maknanya agar supaya, oh berarti ini makna dia menasab. Bukan linya yang menasab. Itu ada an yang dihilangkan setelah huruf jar li. Ah ini maknanya sini agar hendak agar supaya, berarti dia dinasab. Li ulama annal qasama ay al yamina yakni al halfa. Bisa baca al halif. Ini 3 kata maknanya 1. Qasam, yamin, halif, sinonim semua ini. Terjemahannya semuanya sumpah sebentar. Iya. La yata'atta illa biha qalahu al-Kufrawi rahimahullahu taala. Kata beliau, huruf sumpah itu termasuk huruf jar. Innama tiada lain afrodaha al-musannifu, penulis afroda menyendirikan haknya. Tak? Penulis menyebutkannya tersendiri. Liu ulama agar supaya diketahui annal qasama, bahwasannya sumpah. Qasam artinya yamin, ay yamin, sumpah. Ya'ni al-halib, yaitu sumpah. Ini 3 kata ini. Qasam, yamin, hal. Semua maknanya apa? Sumpah. Belum terangkan semuanya. Qasam yaitu sumpah, yaitu halib yaitu sumpah. Sama. La yata'ata, tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin datang illa biha, kecuali dengannya. Paham gak? Dari huruf jari itu kan banyak penjari itu. Apakah bisa huruf jari itu sebagai sumpah? Enggak. Khusus sumpah adalah hanya waw. Nah, ba dan apa? Ta. Makanya disendirikan. Bah sumpah itu hanya pakai itu. Walaupun itu huruf termasuk huruf je. Je. Paham gak ini? Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Kufrawi rahimahullahu taala. Beliau termasuk ya orang yang memberikan hasiah terhadap matan Jurmiyah juga. Iya. Ini tambih yang pertama. Intinya dari tambih ini, antum ketahui bahwa huruf sumpah termasuk huruf jar. Itu saja. Tugas yang sama. Atsani tambih yang kedua. Qad tajtami'u, ingat kalau ada kode pasti setelahnya apa? Fi'il. Kode tajtami'u fil ismi, ingat ini tajtami'u fil ma'lum. Berarti yang kita akan cari siapa sebentar? Fa'il. Fi, bisa enggak fa'il ini fi? Enggak bisa. Al ismi, enggak bisa. Alamatani, ini apanya? Fa'ilnya. Dah, marfu. Tanda rupanya apa itu? Alif. Karena dia jamak mudakar. Hah? Oh, karena dia isim mutanna. Alhamdulillah. Iya. Kode tajetami au fil ismi alamatani au aksaru atof. Ya. Kata beliau tambi yang pertama, kedua, kode kadang, nanti kita akan tahu itu insyaallah kenapa diartikan kadang di situ. Iya, karena kode maknanya banyak, ada empat. Tergantung masuk di mana. Kode kadang tajtami'u terkumpul fi pada al-ismi isim alamatan, dua tanda. Kadang dalam satu isim ada berapa tanda? Dua tanda. Oh, aksar atau lebih. Kadang dua atau lebih. Nah, contoh ya. Dahatu ilad darsi. Berapa tanda isim ini? Sebelum kita baca keterangan dari penulis. Dahatu ilad darsi. Berapa? Tiga. Pertama ada apa? Ila. Kedua? Al. Ketiga? Paham tuh. Kadang lebih dari satu tanda. Lihat kata beliau rahmatullah. Ya, kalau antum sudah paham itu tadi, ini lebih paham. Fadars, maka kata ad-darsi, ismun, itu adalah apa? Isim. Kenapa? Bidalili dukuli harfil jarri alaih, satu. Bidalili dengan dalil, dukuli masuknya harfi huruf al-jar, huruf jar alaih atasnya. Wa dukuli alif wa'alam, dua alaih. Dan masuknya alif dan lam atasnya dua. Ketiga, wa wujudi al-khabdi fi akhirih. Dan adanya kasro pada akhirnya. Fahadihi salasu alamatin. Fahadihi, hadihi muktada. Salasu apa? Salasu apa? Katanya Rehan Badal. Dari mana antum tahu? Ada isim isyarat. Kok edanya dia jadi badal apa? Harus beral. Kalau ada isim isyarat kemudian dia beral, pasti badal. Ini ada alnya enggak? Enggak ada. Enggak mungkin badal. Dia di sini kan berarti hadihi kan nakir ma'rifah. Salah apa? Nakiro. Paham enggak? Berarti susunannya sekarang apa? Ma'rifah nakiro berarti keduanya apa? Khobar. Padahal alhamdulillah, ingat saja, beral baru. Antum irau sebagai apa? Badal. Kata beliau rahmatullah. Fahadi salasu. Cuma tidak ditanwin karena setelahnya mudhofun ilaih. Fahadi salasu alamatin. Maka ini adalah tiga tanda. Paham terjemahannya? Maka ini adalah tiga tanda. Kata beliau, kullama wa kullama izdadat fi madhi, karena ada tatanisa sakinah. Wa kullama izdadat al alama, dibaca apa itu? Izdadat al alama tu. Paham sebagai apa itu? Fa'il, karena izdadat fi. Wa kullama izdadat al alamatu izdada fi'il lagi yakinu, sebagai apa yakinu? Hah? Yakinu sebagai apa lagi? Fa'il, ada fi'il cari apa? Fa'il lagi yakinu at-talibi, kenapa di kasro itu? Mudhofun ilaih fil hukmi alal kalimati bi annaha ismun. Kenapa dibaca ismun? Khobar dari siapa? Anna. Jelas? Alhamdulillah. Kata beliau kullama, setiap kali. Nah, setiap kali izdadat, bertambah Al-alamat, tanda-tanda. Setiap kali bertambah tanda-tanda itu, izdada, maka akan bertambah pula yakinu, keyakinan at-talib dari seorang pelajar. Dap, kalau satu alamat sudah, yakin dia isim. Tapi kalau tambah dua, tambah tiga, jadi apa? Tambah yakin. Paham kan ini? Ya, biar ada gunung roboh tetap dia. Paham kan ini, insyaallah? Selesai. Ini pertama, tambah kedua, tambah ketiga. Asal itu tambah ketiga, arafna annahu qad yajtami'u fil kalimati qad yajtami'u fi'il, ingat fi'il, fi'il ma'lum fil kalimati, belum ada fa'ilnya ya, fil kalimati, karena fi'il tidak bisa karena huruf, al kalimati tidak bisa karena majrur, aksar baru bisa ini, dibaca apa ini? Aksaru sebagai apa? Fa'il. Aksaru min alamatin. Kata beliau, arafna, kita telah mengetahui. Nah kan kita, bisa juga apa? Kami, kan begitu kan? Nah, kita telah mengetahui, telah karena fi'il madhi, annahu bahwasannya kode kadang yajtami'u terkumpul fil kalimati dalam satu kata aksar lebih min dari alamatin, lebih dari satu tanda. Saya terjemahkan satu tanda kan dia adalah apa, siapa? Isim mufrad. Itu tahu isim mufrad, musanna, jamak, itu mempengaruhi terjemahan. Iya. Karena lebih dari satu tanda, lakin hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan antajtami'a. Kenapa itu dibaca tajtami'a? Ada alat penasab an. Antajtami'a ma'a goiriha. Ma'a kenapa dibaca ma'a? Maf'ulun fi, kata menunjukkan atas waktu atau tempat, pasti mansub sebagai maf'ulun fi. Ma'a goiriha, kata beliau, lakin akan tetapi hunaka di sana ba'dul alamat, sebagian tanda dari tanda-tanda isim ya, la yumkin, tidak mungkin, la tidak, yumkin mungkin, berarti apa jadinya? Tidak mungkin. Paham enggak? Yumkin mungkin, kita bilang yumkin mungkin. Paham bahasa bahasa Indo? La yumkin, tidak mungkin, an la yumkin abadan, selama-lamanya. Nah, abadan kenapa mansub lagi? Maf'ulun fi, ke selama-lamanya, kata menunjukkan sebab waktu. Tidak mungkin selama-lamanya antajtami'a, untuk berkumpul ma'a bersama goiriha selainnya. Jadi ada dari tanda isim, jadi kan antum sudah tahu bahwa dalam satu isim bisa berapa tanda kan? Tapi ada tanda isim itu tidak bisa berkumpul dengan yang lain. Kalau dia ada, tidak ada yang lain. Apa itu? Kata beliau rahimahullah ta'ala, katanwini wal alifi wal lami, seperti tanwin dan al. Paham enggak? Kalau ada tanwin, ada al enggak? Tidak bisa. Kalau ada al, tidak ada tanwin. Tidak bisa bertemu ini tanda. Paham enggak ini kan? Dia sama dengan apa? Kucing sama tikus, air sama api. Paham antum? Iya, kalau sudah bersahabat tikus sama kucing sudah. Paham enggak? Mau hari kiamat besok. Semuanya bertobat dari berkelahi. Antum paham enggak ini? Iya. Jelas ini dipahami? Alhamdulillah. Jadi ini tanwin sama al, enggak bisa. Iya, enggak bisa. Takul, lihat antum katakan. Rokibtu ala farosin. Rokibtu ala farosin bitanlini, dengan dibaca tanwin farosnya, farosnya dah dengan ditanwin faida adakholta, ingat dakhola artinya masuk, tapi kalau adakhola memasukkan, paham ini artinya? Paham ya? Insyaallah disorok nanti antum akan tahu itu kenapa bisa seperti itu. Faida adakholta alaihi al-alifa sebagai apa itu? Mafulum bi, karena sudah ada tadi adkhalta fi'il fa fa'idha adkhalta alaihi al-alifa wa lama, maka apabila ta kamu adkhal memasukkan alaihi atasnya alif dan lam al, wa qulta dan kamu bilang, kamu ucapkan rokibtu alal farosi, pakai al, hadafta, hadafta, ingat fi'il madhi kalau bersambung dengan ta, ti, tu, itu mabni di atas su, langsung, paham begitu? Kok ada yang telah lewat? Hadafta at-tanwina, maka kamu hilangkan tanwinnya, betul enggak? Nah, alhamdulillah, selesai, tanwin yang ketiga, inti dari tanwin ketiga ini adalah cabang dari tanwin kedua. Nah, tanwin yang kedua kan kadang ada dalam satu isim beberapa tanda. Tapi ada dari tanda isim tanwin ketiga. Ada dari tanda isim yang tidak bisa kita paham enggak ini insyaallah? Iya, selesai. Arabi tanwin yang keempat. Ulima min qaulina fi bidayati darsi. Ulima min qaulina fi bidayati ad-darsi. Nah, fi bidayati kasrofi ad-darsi karena mudafun ila. Diketahui ulima, diketahui di karena fi'il majhul majhul. Diketahui min qaulina dari ucapan kami fi pada bidaya awal ad-darsi pelajaran. Pada awal pelajaran ucapan beliau apa? Famataro aita, ini yang telah lewat ini. Famataro aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat takbaluha hakamta alaiha bi anna hasmun. Ini sudah perkataan ini. Dan ini belum singgung kembali kan, ada yang boleh ingin sampaikan. Kapan kamu melihat dalam satu kata satu tanda dari tanda-tanda ini, atau dia bisa menerimanya? Antum enggak lihat ini tanda tapi dia bisa menerima. Enggak lihat tapi bisa terima. Maka hakamta, kamu hukumi alaiha atasnya di anna hasmun, bahwasanya dia itu adalah siapa? Isim. Ini apa? Pernyataan ini apa maksudnya? Kata beliau, innal kalimata, sebagai apa itu kalimata? Isim inna. Inna kan inna, menasab isim. Innal kalimata ala kismain. Sesungguhnya kata itu terbagi dua. Kata itu yang menjadi isim itu terbagi dua. Pertama, kismun. Ada pembagian bagian wajad wujidat fihi alamatul ismi. Atau antum bisa juga kalau kitabnya tak kamu. Nah, tapi kalau dibaca wujidat didapatkan. Nah, kismun didapatkan padanya tanda isim. Nah, Zaidun, seperti antum bilang apa? Seperti apa? Zaid. Zaidun, ada tanda isim? Min qaulika, dari ucapan antum. Hada Zaidun. Apa tanda isim di situ? Tanwi. Fahada taqulu fi, maka ini kamu katakan padanya. Zaidun isim. Dah, antum bilang Zaid isim. Kenapa? Li wujudi alamatil ismi fihi, karena adanya tanda isim padanya. Ya enggak? Nah, iya. Wahya yang dia adalah at-tanwinu fi akhirihi. Dia adalah tanwin pada akhirnya. Paham Muna? Wahadal kismu. Sebagai apa ini kismu? Ini baru badal. Tahrihan beral saudara. Wahadal kismu. Ya, huwal aksar, jenis inilah yang banyak, yang ada tandanya antum lihat. Ini yang banyak. Bangga nih. Ada ini yang banyak. Wa kismun, dan ada satu bagian dari jenis isim, la yujadu fihi alamatul isim. Tidak didapatkan padanya tanda isim. Tidak didapatkan padanya tanda apa? Isim. Antum lihat, baca, tidak ada apa? walakinnahu yakbaluha, akan tetapi dia menerimanya. Tidak ada tapi bisa terima. Sudah, nahu kalimah, contoh kata hada. Coba perhatikan hada. Di, ada tanda isim enggak? Ada tanwin? Ada kasroh? Ada al? Paham enggak? Ada huruf jar? Enggak kelihatan semuanya kan? Dia enggak ada kalau dibilang lafadznya. Minal misalil mutaqaddim, dari contoh telelewat. Mana contoh telelewat? Yang tadi hada zaidun. Kalau zaidun kan tadi sudah bahas. Zaidun kelihatan, nampak. Tapi hadanya kan enggak nampak. Fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin. Ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqati. Sesungguhnya dia ha kembali ke hada. La yujad, tidak didapatkan. Fil majhul diterjemahkan di, tidak didapatkan fihi padanya, fiha padanya ayu alama, tanda apapun, ayun apapun, tanda apapun min dari alama, tanda-tanda isim as-sabiqati, dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Fahadal qismu taqulu fi, maka jenis ini antum katakan padanya, kalimatu hada ismun, kata hada isim. Dah, kenapa? Li'annaha takbalu alamatan min alamatil ismi, karena dia bisa menerima satu tanda dari tanda-tanda isim. Apa itu? Wahya dukulu harfin min huruful jarri, itu dia bisa masuk huruf dari huruf-huruf apa? Dia, antum bisa katakan apa? Takul, antum katakan salamtu ala hada. Berarti hada adalah apa? Isim. Karena bisa masuk siapa? Ala, huruf jar. Nah, antum bisa katakan juga marortu bihada. Nah, pokoknya walaupun tidak ada tanda, tapi bisa menerima tanda, maka dia juga apa? Isim. Jelas? Jelas ini? Nah, jadi tidak harus kelihatan tandanya. Tapi kapan bisa menerima tanda dari tanda-tanda isim, maka antum hukumi dia adalah apa? Isim juga. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah, selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Setelah selesai dari isim, maka kita masuk ke fi'il. Qala, beliau berkata, al-fi'lu wal-fi'lu yuraku biqadda, wasin, wasawfa, wata'ib ta'niti as-sakinati. Fi'il dikenal dengan qadda. Sudah lewat qadda. Sin, sawfa, tatanisa sakinah. Ini semua telah lewat. Mudah saja. Tanda fi'il adalah qad, sin, saufa, dan tatanisa sakinah. Akul, itu matanya. Akul, aku katakan syarah. Yutamayyazul fi'ilu. Sebagai apa fi'ilu itu? Naibul fa'il. Diulang tuh susunannya. Yutamayyazul fi'ilu. Ya, dibedakan fi'il. An akhwaihi al ismi wal harfi, dari dua saudaranya yaitu isim dan huruf. Bi alamatin kasirah, dengan tanda-tanda yang banyak. Dakarul musannifu minha arba'an, penulis menyebutkan di antaranya ada empat. Penulis menyebutkannya berapa? Empat. Al ula qad, yang pertama qad. Asaniya sin, yang kedua asin, huruf sin, sa. Asalita, yang ketiga saufa. Ketiga saufa. Arrobi'ah, yang keempat ta'u ta'nisi as-sakinati. Ta' ta'nisi yang disu sukun. Akan diterangkan ulang nanti insyaAllah. Wahadi, sebagai apa itu? Mubtada, isim dari kalimat. Al-alamatu, sebagai apa? Badan. Wahadil alamatu minha ma yakunu fi awwali kalimati kaqade wasin wasaufa, wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati kata'if ta'nifi as-sakinati. Kata beliau, wahadil alamat, tanda-tanda ini, minha diantaranya ma apa yang yakunu berada si pada awal-awal al-kalimati, awal kata. Tak ada di awal kalimat, yaitu seperti kode, sin, saufa. Tak ini selalu di awal kata. Kode komat. Tak sin, saya'lamun, saufa, saufa, ta'lamun. Paham enggak? Di awal. Wa minha, dan di antaranya ma yakunu, apa yang berada di akhir kalimat, di akhir kata. Tak seperti siapa? Kata itani si sakina. Seperti tatani yang disukun. Selalu di akhir. Kolat. Koadat. Jalasat. Selalu di mana? Di akhir. Paham gak itu? Terbagi dua. Ada tanda di awal, ada tanda di akhir. Kemudian pernyataan umumnya. Famata ro'aita fil kalimati. Sudah lewat ini. Paham gak? Otomatis di sini tidak diterjemah lagi. Paham? Maksudnya antum tidak core-core lagi. Famata ro'aita fil kalimati, maka kapan antum melihat dalam satu kata alamatan, satu tanda. Min hadil alamat, dari tanda-tanda ini. Au kana takbaluha, atau dia bisa menerimanya. Hakam ta'alaiha, maka kamu hukumi atasnya. Bi annaha fi'ilun, bahasanya dia itu adalah siapa? Fi'il. Sudah, dah? Lihat tanda, fi'il sudah. Fa'amma kode, sekarang tinggal dirinci. Fa'amma kode, adapun kode. Fa innaha alamatun, sebagai apa itu? Khobar inna. Fa innaha alamatun tadakhulu alal madi wal mudhari. Masya Allah. Sesungguhnya dia adalah tanda tadakhulu, yang masuk ala pada al madi fil madi wal mudhari, dan fil mudhari. Jadi kode bisa masuk pada madi, bisa masuk pada fil mudhari. Terus apa artinya? Kata beliau, fa indakhalat, fa indakhalat ala al-madi dallat ala ahadi, ala ahadi ma'nayain. Kalau dia masuk pada fi'il madi, maka dallat, dia menunjukkan ala, atas ahad, salah satu ma'nayain, salah satu dari dua makna. Pokoknya kalau antum lihat dia masuk pada fi'il madi, maka dua makna. Maka dia menunjukkan atas salah satu dari dua apa? Makna. Artinya, perhatikan dia masuk ke mana. Ahaduhuma, salah satunya at-tahqiq. Dia bisa bermakna tahqiq, sungguh. Dia bisa bermakna apa? Tahqiq, sungguh. Ay, apa artinya? Tahqiq wuqu'il fi'il. Betul-betul terjadinya itu perbuatan. Makanya kita terjemahkan apa? Sungguh. Paham kan? Karena dia menunjukkan betul-betul terjadi. Contoh, kodesa para aliyun, apa arti ini? Sungguh Ali telah bersafar. Wa qawlu ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung. Paham enggak maknanya? Sungguh. Fa qad harfu tahqiq, maka qad sini huruf yang menunjukkan tahqiq, sungguh penguat. Wa kullun min safar wa aflaha, setiap dari safar dan aflaha adalah fi'lun madi. Tentunya fi'il madi. Kenapa? Bi dalili dukuli kode alaih, dengan dalil maksudnya apa? Kode padanya. Wal makna dan arti dari kalimat tadi itu, tahaqqaqa safaru ali wa falahul mu'minin, betul-betul Ali telah bersafar, dah, dan betul-betul kaum mu'minin telah beruntung. Paham makna yang pertama? Sungguh. Asani, makna yang kedua, takrib. Dia bisa bermakna telah dekat, terjemahkan hampir. Nah, takrib dari kata qarib, dekat. Artinya nanti terjemahannya apa? Hampir. Paham gak ini? Atau apa lagi terjemahannya? Hampir. Hah? Hah? Sket de mami. Iya. Sedikit lagi. Iya, alhamdulillah. Ini maknanya dia. Kalau masuk pada fi'il mudhari, dua ini mati, dua ini saja. Ai takribu wuqu'il fi'il, yaitu menunjukkan telah dekat terjadinya itu perbuatan. Telah dekat terjadinya apa? Perbuatan. Nah, contoh kata beliau, qada qamatis shalah. Dah? Apa artinya itu? Apakah sungguh salat telah ditegakkan? Belum, dia masih bilang qada qamatis shalah. Artinya apa? Sudah mau salat. Paham enggak ini lafadznya? Paham ya? Telah dekat ditegakkannya salat. Hampir dah dilakukan salat. Faqad harfu takrib. Maka qada di sini huruf takrib bermakna dekat. Wa qama fil madi, tentunya qama adalah fil madi dengan apa dalilnya? Bidalili dukhuli qada alai. Sekalian maknanya. Tak maknanya dan dia menunjukkan kata setelah ini adalah fil madi. Wal makna maknanya quruba waktu qiyamihi miha. Koruba waktu kiamiha, telah dekat waktu tegaknya. Ya, koruba fiil, fiil madi, waktu fa'ilnya. Tapi dia sebagai mudhof, kiamiha sebagai mudhofun ilai, telah dekat waktunya. Ini kalau masuk pada fiil madi. Kalau fiil mudhari, kata Allah rahmatullahi ta'ala wa indah qalat ala mudhari, kalau dia masuk pada fiil mudhari, dalat ala ahadi makna yain aido. Ah, dia menunjukkan atas salah satu dari dua makna juga sama. Masuk pada fil madi dua makna, masuk pada fil mudhari dua makna. Apa itu? Ahaduha, ahaduhuma salah satunya dia bisa bermakna at-taqlil. Sedikit diartikan jarang. Jarang, bukan kuda. Iya. Bahasa Indo, bahasa Indo. Jarang. Bukan bahasa Jenebonto. Kuda pun jarang. Iya. Bermana jarang, sedikit. Ai taklilu wuqul bil, yaitu sedikit terjadinya itu perbuatan. Jarang terjadi. Contoh, nah kata beliau qodayan jahul kasul. Qodayan jahul kasul, apa artinya ini? Ya jahul lulus. Al-kasul pemalas. Nah, apa artinya? Jarang, hampir. Itu kalau mati. Nih, masa hampir lulus orang malas? Hampir lulus. Nah, ini jarang. Kadang pemalas itu lulus. Kadang bisa kalau dia nyontek. Atau gurunya baik. Iya enggak? Jarang. Namanya orang malas itu enggak lulus. Asalnya, jelas enggak? Wa qada yajudul bakhil. Yajudu dermawan suka memberi. Al bakhil orang kikir. Oh, orang kikir. Berarti? Jarang orang yang bakhil itu memberi. Sering enggak mubat? Dia orangnya sekeni. Sering nyembeli, kasih. Nah, jarang. Kalau dia kasih, jarang. Nah, paham gak ini? Nah, dipahami mana kode ini? Perhatikan tadi, perhatikan ini maknanya. Dia bermakna apa? Kadang. Nah, ini saya terjemahkan. Kode tajitami'u. Kode ya jitami'u ini tadi. Kadang. Bang, terkumpul. Yang tadi sudah terjemahan. Nah, kadang, karena yajitamiu fil mudhari setelahnya. Bermana apa? Sedikit. Kadang. Dipahami loh. Masuk fil mudhari. Berarti yang baik-baik. Banyak keluar di hadis ayat. Tidak paham ini? Fa kode harfu taklim. Maka kode huruf yang menunjukkan makna apa? Sedikit. Wa kullun min. Ini yang kita maukan di sini. Sebenarnya bukan maknanya. Cuman kan sambilan namanya. Dah menyelam sambil minum air. Iya. Wa qada, maka qada di sini kata beliau harfu taklil wa kullun dan setiap dari min dari yang jahu wa yajudu fil mudhari. Dah dia adalah fil mudhari. Kenapa? Bidalili dukhul qada alai dengan dalil maksudnya qada padanya. Wal makna arti daripada ungkapan tadi itu yakilu najahul kasul wa judu al bakhil. Sedikit, jarang, kadang lulusnya yang malas dan dermawannya yang kikir. Paham gak ini? Kadang. Mana yang kedua? Sani, mana yang kedua? At-taksir. Lawannya. Dia bisa bermana taksir. Sering. Banyak. Paham ini? Sering. Taksir wukun fil. Menunjukkan banyaknya atau seringnya terjadinya itu pekerjaan. Nah, contoh. Kodayan jahul al-mujtahidu. Nah, lihat ini. Kodayan jahul mujtahidu. Tidak bisa diartikan jarang orang yang bersungguh-sungguh itu lulus. Tapi di sini artikan apa? Sering orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Lulus. Seringnya, iya kan? Wa kodaya judul karimu. Orang yang karim lawan dari bakhil. Dermawan, mulia. Dan seringnya orang yang mulia itu dermawan. Suka memberi. Kah? Suka memberi. Fakode harfu takfir, maka kode di sini huruf menunjukkan makna takfir banyak sering. Wakulun min, dan setiap dari yang jahu wa yajudu, setiap dari yang jahu dan yajudu apa dia? Fi'il mudhari bidalil dukhul kode alaihi. Fi'il mudhari dengan dalil adanya apa? Kode padanya. Ai apa arti kalimat tadi di atas? Yakturuna jahul mujtahid wa judul karim. Sering orang bersungguh-sungguh itu lulus dan sering orang yang mulia itu dermawan. Jelas? Jelas ini. Tapi ingat, ini kalau dia masuk bukan pada sifat Allah. Kalau dia masuk bukan pada sifat Allah, diartikan apa? Sering atau jarang. Tapi kalau dia masuk pada sifat Allah, walaupun fi'il mudhari, tetap maknanya sungguh. Tidak boleh dibilang sering Allah tahu, jarang Allah tahu, tidak bisa. Karena Allah selalu tahu. Paham ini? Maka diingatkan oleh penulis. Tambih. Tambih. Supaya tidak salah paham. Tambih. Peringatan. Catatan. Kode. Yadakulu. Harfu kode. Apa maknanya di sini nih saudara? Kode. Kode yadakulu. Apa artinya? Kadang masuk. Paham? Terpraktiknya. Nah, pada fi'il mudhari kan? Bermana apa? Kadang. Kadang masuk harfu qadda, huruf qadda. Alal fi'il mudhari, di atas fi'il mudhari, fayufidu tahqiq. Tapi maknanya dia tahqiq, sungguh. Bukan maknanya sedikit atau jarang. Sungguh maknanya. Nahkuli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, qadda naro taqalluba wajahika fissama. Ini kan Allah. Tidak bisa antum katakan, kadang kami melihat. Dah berbolak baliknya wajah kamu di langit. Dah boleh. Ini maknanya apa? Sungguh. Kami melihat berbolak baliknya wajahmu ke langit. Sungguh. Faqad fi hadhil ayati wa nahwiha harfu tahqiq. Maka qad pada ayat ini dan semisalnya dari sifat-sifat Allah. Kalau dia masuk. Paham ini? Dari sifat-sifat apa? Allah. Maka dia bermakna huruf tahqiq. Wa naro fil mudhari. Dah? Dan naro adalah fil mudhari. Wal makna dan artinya kalimat tadi itu dalam ayat tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Telah ya pasti pandangan kami, penglihatan kami terhadap apa? Berbolak-baliknya wajah engkau. Maknanya sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajah engkau. Paham insyaallah? Paham ini? Alhamdulillah. Insyaallah lanjut lagi. Sedikit lagi nih ya. Alamat isim, alam fi'il, sudah huruf masuk bab i'rab. Antum paham ya? Antum paham? Siapa yang belum paham? Terus terang. Siapa belum paham? Paham semua? Tidak ada juga yang bilang. Berarti belum ada yang paham? Paham. Paham? Paham. Alhamdulillah. Antum diam-diam saja seperti gadis saja. Antum ini laki. Laki itu ngomong. Iya. Perempuan itu. Nikah, menikah? Diam. Kau laki-laki, mau nikah? Iya mau sekali. Bangga. Antum laki-laki. Alhamdulillah. Iya, kita syukur. Bahan. Khusus 3 sampai 10 dia dikasih. Khusus itu saja. Jadi setiap setelah angka itu tamis. Tapi khusus 3 sampai 10 dikasih. Dijaya sebelum motor pilih. Tapi mahalnya tamis. Tapi dia motor pilih. Iya, makanya dia majrur lah pakai karena motor pilih.